ما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله rahimani wa rahimallahu jami'an. Pembahasan kita yaitu tentang meraih kelezatan iman. Seorang muslim seharusnya dia berupaya untuk merasakan lezatnya iman. Dan setiap muslim belum tentu dia bisa merasakan lezatnya iman. Yang bisa merasakannya adalah orang-orang yang beriman, yang mereka memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman. Ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Fa'ayyakfa ayya'uda fil kufr ba'da it'am qadahullah minhu kama yakrahu ayyubdafa finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga hal yang mana jika seorang itu ada padanya tiga hal tersebut, dia akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang melainkan dia mencintainya karena Allah. Yang ketiga, ayyakraha ayya'uda fil kufr ba'da it'anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyubdafa finnar. Dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam an-nar. Pada ikhwah rahimani wa rahmatullahi jami'an, di dalam hadis ini kita mengetahui bahwasanya iman itu memiliki rasa, tapi tidak semua orang merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Kalau orang itu merasakan lezatnya iman, manisnya iman, bahwasanya iman itu sesuatu yang lezat, sesuatu yang manis, sehingga dia akan mempertahankan iman tersebut, sehingga dia akan berusaha untuk menjaga iman tersebut, karena dia merasakan lezatnya iman yang tidak bisa dibandingkan dengan suatu apapun, sehingga dia memperjuangkan keimanan itu dan tidak ingin lepas keimanan itu dari hatinya. Kalau memang dibutuhkan pengorbanan pada dirinya, dia korbankan untuk menjaga iman tersebut supaya tetap dalam hatinya. Berbagai resiko-resiko di dalam mendapatkan iman dia hadapi karena tahu lezatnya iman. Berbeda dengan orang yang belum pernah merasakan lezatnya iman. Ya, sikapnya terhadap iman dia ini ya biasa-biasa saja. Seperti sebagaimana dia tidak memiliki iman, karena tidak tahu lezatnya iman. Kalau seandainya dalam masalah dunia antum melihat sesuatu itu lezat dan tidak ada bandingannya, nilainya tinggi, harganya tinggi dan jarang didapati misalkan, pasti orang akan berebut itu dan mati-matian untuk mendapatkannya karena tahu itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang lezat. Dia akan berusaha untuk meraihnya walaupun dia harus berkorban, mengorbankan hartanya. Subhanallah. Bahkan dia berani berlomba untuk meraih, mendapatkan sesuatu yang lezat tersebut. Dia akan pilih itu dari sesuatu yang lainnya. Ya memang untuk mendapatkannya mungkin penuh rintangan, tapi dia dengan sabar menghadapinya, rintangan-rintangan tersebut dihadapi dengan sabar, rintangan-rintangan yang ada dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang lezat tersebut. Misalkan ada perusahaan, perusahaan A, barang siapa yang kerja di sini fasilitasnya ini, perusahaan B membuka lapangan pekerjaan juga, barang siapa yang kerja di sini ada fasilitas ini, perusahaan C juga demikian, barang siapa yang kerja di sini dia akan mendapatkan fasilitas gini. Wah, diperhatikan mana ini yang paling bagus. Wah, enak yang A ini. Enak sudah, kalau di A ini masya Allah sudah, lengkap sudah. Tidak didapati di tempat lainnya. Sudah, tinggal pencet tombol semuanya sudah. Kalau saya jadi ini, berarti saya akan begini, terus disebutkan fasilitas-fasilitasnya. Rumah disiapkan dengan kamar sekian, isinya ini dan itu ya. Ada kebunnya, ada ininya, disebutkan semuanya. Kendaraan. Ada fasilitas-fasilitas. Kalau sakit, ini, ada pembantu, ada ini. Lengkap gitu ya. Kalau saya bisa masuk di sini sebagai pegawainya, nikmat saya nih, lezat di sini nih. Maka orang ini akan memilih, anak akan perjuangkan nih. Jadi tes tentunya. Ya tentunya tesnya lebih berat dibandingkan yang lainnya. Ya karena itu fasilitasnya bagus semua. Orang meraih ke situ semuanya. Yang mengerti tentang kelezatan di perusahaan tersebut. Yang gak ngerti, ya enggak. Tapi kalau ngerti, enak ini ya. Kalau sakit ada fasilitas. Gratis pengobatan. Dimasukkan ruang yang paling bagus, sudah yang paling mahal. Ya. Bukan kelas 3, kelas 2, kelas 1. Paling mahal. Ya. Kelas VIP sudah, di atasnya lagi. Ya. Ini enak ini ya. Ya. Tentunya orang yang mau masuk ke situ, ya ketat di situ, jelas. Karena banyak orang yang ingin mendapatkannya. Karena tahu lezatnya di situ. Sehingga dia harus rebut dengan yang lainnya ini. Subhanallah. Dia akan merupakan, diperhatikan syarat-syaratnya ini. Dia perhatikan itu. Ini. Diperhatikan syarat-syarat supaya dia bisa diterima di perusahaan tersebut. Yang memiliki sekian fasilitas tersebut. Harus begini. Dipenuhi. Harus hafal Al-Quran misalkan. Ya. Di perusahaan itu. Harus hafal Al-Quran, harus begini. Dipenuhi itu, mesti akan dipenuhi. Masuk situ. Yang sudah dipenuhi nanti, sudah lengkap syarat-syaratnya, masuk. Di situ persaingannya kuat. Dites, betul enggak dia ini. Ya. Dites. Lulus, ya dia akan mendapatkan kelezatan tersebut. Kalau sudah jadi pegawainya, melalui proses tadi, dia baru merasakan lezatnya. Masya Allah, nikmat betul ya. Lampu listrik di rumahnya mati, ring, assalamualaikum. Di rumah mati listrik, datang pegawainya. Airnya macet sedikit aja. Keran mati, panggil. Assalamualaikum, ini kan di rumah saya mati. Langsung pegawai datang memperbaiki. Enak dia, fasilitas lengkap, bisa merasakan lezat dia. Nah, demikian juga iman. Iman itu memiliki rasa dan lezat rasanya. Tetapi tidak semua orang yang beriman, tidak semua muslim itu bisa merasakan lezatnya iman. Tidak bisa merasakan lezatnya iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang berikutnya dari kalangan para a'immah yang mengikuti jejak mereka, itu orang-orang yang bisa merasakan lezatnya iman. Sehingga mereka betul-betul mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk meraih iman tersebut. Dia korbankan semuanya dalam rangka untuk meraih iman itu. Supaya dia mendapatkan iman tersebut. Dan mempertahankan iman tersebut. Dan dia, mereka ini, yang mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk meraih lezatnya iman tersebut. Kalau orang sudah merasakan lezat dengan iman itu, ya dia otomatis tidak merasa kehilangan yang besar ya. Ketika yang lainnya itu hilang. Tapi kalau yang lezat hilang, dia baru merasakan. Hah? Dia merasakan lezatnya iman ini. Enaknya. Dia gak peduli sesuatu yang lezat yang kurang nilainya daripada iman ini. Hilang. Gak ada masalah dia. Gak ada problem dia. Gak ada problem. Dunianya hilang misalkan. Gak ada. Gak sakit hati dia. Karena merasa tetapi kalau yang lezat ini dia hilang atau berkurang. Susah dia. Sedih dia. Ini kalau orang merasakan lezatnya sesuatu demikian. Sehingga kalau kita lihat kehidupan Rasul, kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka merasakan lezatnya iman ini, betul-betul mempertahankan iman itu. Walaupun disiksa dia, disuruh keluar dari keimanannya, tidak mau dia. Kalau kamu tidak mau, disiksa, disiksa. Biar aku dapat siksaan, tidak apa-apa. Asal ini jangan hilang. Asal yang lezat ini jangan hilang. Tidak apa-apa, sudah dipukul-pukul, silakan sudah. Asal ini tetap ada pada diri saya. Ini kalau merasakan lezatnya iman. Sehingga siksaan yang menimpa pada mereka, yang menimpa pada para sahabat tersebut, ringan. Ringan, amat ringan. Karena telah merasakan lezatnya iman. Ya tentunya beda dengan diri kita. Karena kita kurang merasakan lezatnya iman, ya lebih dikorbankan imannya. Dan lebih memilih dunia. Itu kita. Karena kita gak tahu hakikat iman, hakikat akhirat. Karena hati kita ini ya dikerumuni dengan kecintaan terhadap dunia. Seolah dunia itu sesuatu yang lezat, sesuatu yang masya Allah. Ini syaitan demikian. Ya. Subhanallah. Kita sudah mengetahui dari kajian-kajian kemarin ya. Buktinya kita ini lebih cinta pada dunia. Terbukti nih. Kalau ada orang ngasih dunia pada kita, ngasih uang, ya, ngasih barang, kita akan mengatakan, masya Allah, orang ini baik, ya, orang ini baik. Bahkan sikap kita, ya Pak, terima kasih Pak, ya, mungkin ada sesuatu yang bisa dibantu Pak, karena dia ngasih uang atau ngasih barang, ngasih harta pada kita. Subhanallah. Ya kan? Bukan berarti enggak boleh, ya harus seperti itu, tapi saya bandingkan dengan yang sifatnya akhirat ini. Kalau ada seseorang datang kepada dia, enggak ngasih barang, enggak ngasih uang, tetapi ngasih sesuatu yang sebetulnya lebih besar. Nah. Dia datang menasihati. Dia datang menasihati. Perbuatan yang dia salah. Yang menyebabkan dia masuk neraka. Ya akhi, saya melihat kamu begini, begini, begini. Syaitan ini mengembuskan kebencian pada orang ini. Nah, benci kita pada orang yang menasihatin kita. Walaupun seandainya caranya salah, kasar caranya. Seandainya salah caranya memang, ya wataknya seperti itu orang ini ya. Sudah kasar memang, gak bisa dirubah misalkan. Tapi dia sebetulnya mencintai kita. Datang, menasihatin kita. Caranya cuma yang salah. Kita benci, orang ini sakit hati kita. Tapi kalau ada orang datang, ngasih uang, ngasih barang, ngasih jabatan. Terima kasih Pak, ada sesuatu yang dibantu Pak, ada yang ini. Kalau ini, jarang kita berterima kasih pada orang ini. Kenapa? Ya memang hati kita ini banyak diliputi oleh dunia. Sehingga tolak ukurnya adalah tolak ukur dunia. Tolak ukurnya dunia sudah. Barang siapa yang ngasih dunia itu orang yang baik. Barang siapa yang tidak ngasih dunia itu orang yang jelek. Ya yang ngasih nasihat gak ngasih dunia ya itu jelek. Subhanallah. Ini akhwah. Kenapa? Karena dia tidak bisa merasakan lezatnya iman. Tapi kalau orang merasakan lezatnya iman, masya Allah. Masya Allah. Ada orang menasihatin dia. Dia sangat bersyukur sekali. Bersyukur. Karena dia menyadari dirinya tidak tahu berbuat salah. Merasa dirinya ini baik. Ternyata ada kesalahan yang tidak diketahui atau tidak disadari. Ada saudaranya yang mengingatkan. Maka ini nikmat. Nikmat saudara kita yang menasihatin kita ini. Ini kalau ukurannya iman. Bisa mengingatkan tentang iman. Nah, sekali lagi, seorang muslim belum tentu dia bisa merasakan lezatnya iman. Kalau seorang itu telah merasakan lezatnya iman, dia akan pertahankan iman tersebut. Dia akan pertahankan. Walaupun dia berkorban apa saja sudah, dia akan pertahankan iman itu. Nah, ini kita mengoreksi pada iman kita masing-masing. Apakah kita telah bisa merasakan lezatnya iman atau tidak? Kalau ukurnya sejauh mana pengorbanan kita terhadap iman kita ini? Ya tentunya beda. Orang, subhanallah, orang yang ngerti iman itu, dia berusaha untuk menjaga iman. Dan segala sesuatu yang merusak iman atau mengurang iman, dia berusaha untuk meninggalkannya. Berusaha untuk meninggalkannya. Dan sesuatu yang bisa menambah iman, dia akan berusaha untuk mendatangkannya. Kadang sikap seorang menghadapi maksiat misalkan, kalau orang itu merasakan lezatnya iman, dia enggak ingin terkorbankan imannya, berkurang imannya untuk maksiat ini. Enggak ingin mengorbankan imannya untuk meraih sesuatu tapi harus dengan maksiat. Ini berat, terus terang berat kalau belum pernah merasakan lezatnya iman. Dia ingin sesuatu makanan misalkan. Makanan kan masalah dunia. Tapi untuk meraih ini dia harus mengorbankan iman, harus bermaksiat. Subhanallah. Orang yang ngerti iman, aduh hendaklah, lebih baik saya tidak makan ini daripada saya bermaksiat. Ya enggak? Orang yang mempertahankan iman. Demikian juga dia mau kerja. Kalau yang mempertahankan iman, kerja di sini, fasilitasnya ini. Tapi di situ dia harus korban imannya. Dia harus mengorbankan imannya. Harus begini. Yang jelas menentang syariat. Tidak ada waktu sholat sudah misalkan. Habis waktu sholat, kerja terus. Harus yang telah diwajibkan oleh Nabi, dilabrak, dilarang. Subhanallah. Tidak boleh diterapkan di situ. Orang yang beriman, yang merasakan lezatnya iman, ya tidak apa-apa lah, tidak dapat fasilitas dunia ini. Tapi saya jaga iman ini. Saya jaga iman ini. Ini kalau orang sudah merasakan lezatnya iman. Tapi kalau tidak merasakan lezatnya iman, ya sudah, dia lebih milih ini. Subhanallah. Ini kita bisa ukur iman kita masing-masing. Sejauh mana pengorbanan kita terhadap iman tersebut. Mana yang dikalahkan, iman atau dunia? Nah, Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal-hal yang bisa meraih kelezatan iman. Yaitu kata Rasulullah, salasun man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal tersebut, jika ada pada seorang, dia akan merasakan lezatnya iman. Ayyakunallah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jelas sebetulnya ini. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Sekarang koreksi diri kita. Sejauh mana? Ya. Sifat yang pertama ini ada atau tidak pada diri kita? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Coba perhatikan. Dalam diri kita, ketika kita dihadapkan. Ini ada aturan manusia, ini ada aturan Allah dan Rasulnya. Yang ini bertentangan. Kalau tidak bertentangan tidak ada masalah, jalan terus. Tapi yang dipermasalahkan sekarang, ini bertentangan dengan ini. Mana sekarang? Kalau kita lebih mendahulukan aturan manusia dibandingkan aturan Allah dan Rasulnya, ya sulit kita merasakan lezatnya iman. Tapi kalau aturan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya, maka insya Allah kita akan merasakan lezatnya iman. Orang yang merasa lezatnya iman itu, dia hatinya ini terus dalam ketaatan pada Allah, berusaha untuk taat pada Allah. Dan segala sesuatu ujian-ujian yang menimpa dirinya itu terasa ringan. Terasa ringan. Beban-bebannya yang menimpa dirinya ini itu terasa ringan. Sebagaimana yang kita saksikan dari perjalanan sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana penderitaan mereka. Penganiayaan orang-orang kufar kepada mereka. Mempertahankan iman. Kenapa? Itu semuanya ringan. Ringan bagi mereka dibandingkan iman ini. Nah ini ikhwah. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Misalkan ada adzan. Waduh, ini panggilan untuk sholat. Saya harus sholat ini. Hatinya, kalau dia beriman, dia akan tersentuh itu, ada adzan tersentuh dan akan bergerak untuk sholat. Tapi subhanallah, dia sibuk dengan dunia ini. Tidak ditinggalkan dunia ini, mas nanti dulu lah, nanti masih ada ini, kerjaan masih ini. Subhanallah. Berat. Dan diam. Yang mengherankan lagi sebetulnya, di negeri kita ini banyak kaum muslimin, ya. Mayoritas kaum muslim di berbagai tempat tidak dicoba, begitu terus berjalan di sekolahan, di dinas-dinas manapun ya. Demikian keadaannya, karena belum pernah dicoba, ya seperti itu jalan seperti itu, adzan ditinggalkan, tidak segera. Yang jadi mahasiswa juga gitu. Waktunya adzan masih belajar. Dosennya ngajar. Di berbagai instansi demikian kondisinya. Yeah. Kalau ada orang yang mencobanya, insya Allah bisa. Kalau dia merasakan lezatnya iman, dia akan mencoba itu. Mentok-mentoknya nanti, ya sudah. Dipilih salah satunya nanti. Pernah ada seorang mahasiswa waktunya adzan, subhanallah. Subhanallah. Dia karena iman. Dia datang ke dosennya. Dosennya kebetulan orang kafir. Nah, orang kafir. Maaf, Pak. Saya muslim, ini waktu adzan. Saya izin sebentar untuk sholat. Berani yang gini? Tapi ini masya Allah berani. Ternyata apa? Dibolehkan, diizinkan. Oh ya silakan. Karena dicoba. Karena dicoba, silakan. Ada pegawai juga. Padahal ini pimpinannya muslim. Dia muslim. Jam kerjanya masih belum istirahat. Misalkan sudah. Jarang yang mencoba. Orang yang beriman merasakan iman itu dia berusaha mencoba lah ya. Mencoba dulu. Bismillah, berdoa, berlindung pada Allah, minta bantuan pada Allah. Datang. Maaf. Kan dia muslim, kita sama-sama muslim, Pak. Ini adzan. Kita sholat dulu, Pak. Ada yang berani seperti ini? Ya seharusnya berani. Wong, kenapa? Dia saudara kita juga kok. Kita perhatian sama dia, sayang sama dia. Seharusnya seperti itu. Tapi diam. Ya sudah, kalau sudah diam, semuanya diam. Ya sudah, berjalan seperti itu. Kerusakan demi kerusakan terus berjalan, berjalan, berjalan terus. Tidak ada ingkar mungkar. Tidak sayang pada saudaranya. Bisa jadi pemimpin ini mungkin selama ini dia kesibukannya dengan dunia. Ada orang yang menasihatin. Aneh orang ini. Mungkin seperti itu. Tapi dia akan berpikir. Dia akan berpikir. Masuk. Dan itu sebagai hujah bagi dia nanti. Ya. Karena dia sebagai pemimpin akan diminta tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Nah, nanti akan ditanya oleh Allah, bukankah dulu telah datang kepada kamu, wahai pemimpin, anak buah kamu, menasihatin kamu. Dia gak bisa apa-apa nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jadi pemimpin, ya kita harus perhatian sama anak buah. Bukan masalah dunia saja, yang paling penting akhirat. Ayo berhenti sudah sekarang, ayo semuanya berhenti, sholat semuanya. Seharusnya seperti itu. Wah ini jam kerja nih. Pak, gak apa-apa, sudahlah. Walaupun jam kerja sekarang, dah, saya sekarang mau sholat. Nanti saya ganti jam kerja saya. Saya pulang jam 4, saya pulang jam 5 sudah, gak apa-apa sudah. Dia mau korban, waktu juga. Tapi waktunya sholat, saya sholat. Urusan nanti saya pulang jam 4, mundur jam 5. Saya gak butuh pengawasan Bapak, saya pengawasan Allah yang saya butuhkan. Insya Allah orang yang demikian ini kalau dia muslim bergerak hatinya. Akhirnya kan masya Allah kalau ini jam istirahat. Duhur jam 12 misalnya. Jam setengah 12 berhenti sampai jam setengah 1. Bisa berubah aturannya nanti. Kalau banyak orang yang seperti ini. Coba dicoba ini. Kalau merasakan lendatnya iman, dia akan berupaya untuk meraihnya. Ya resikun, aduh. Nanti dipecat. Tidak, insya Allah tidak dipecat. Tidak mudah pecat-pecat itu. Hah? Yang pecat juga takut. Iya ada dulu. Ada seorang guru pegawai. Tidak nasihat sama saya. Gimana saat saya kerja gini. Tidak bisa saya bisa melakukan sholat jamaah saat. Sudah lah. Nasihatin umum aja. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar. Dia semakin kuat imannya. Belajar-belajar. Gimana ya saatnya itu. Nah, gini kalau kamu memang betul-betul datangi kepala sekolah kamu. Dengan adab yang baik, cara yang baik. Waktunya adzan mau sholat. Ya sudah. Sebagiannya ini karena banyak kasus, sebagiannya diizinkan. Ada pula yang tidak diizinkan. Yang tidak diizinkan ini karena merasa manisnya iman dia, bertentangan dia. Aduh, di sini saya harus meninggalkan sholat jamaah. Aduh, ya gelisah dia. Ya. Harus saya tinggalkan sholat jamaah. Tapi gimana ya? Tuh gimana penghidupan saya nanti ya? Subhanallah. Hanya datang lagi. Tidak boleh. Bingung dia. Akhirnya dia sudah keluar. Tidak apa-apa, pokoknya saya keluar sholat. Ditegur. Saya sudah bilang, Pak, saya akan sholat. Karena ini perintah dari Allah. Keluar. Dia lakukan itu terus. Pokoknya izinnya sudah nyampe. Perkara nanti dia. Mau dipecat. Silahkan pecat, Pak. Sudah. Silahkan pecat. Sudah keluar terus. Setiap sholat keluar. Setiap sholat keluar. Itu gak berani mecat gurunya ini. Hah? Gak berani mecat. Apa kesalahan dia? Dia disiplin masalahnya. Tepat waktu. Gak pernah nyuri waktu dia. Nah nasihatin, nanti kalau kerja harus waktunya tepat begini. Gak boleh korupsi waktu. Aman. Ya disukai, orang ini disukai oleh pimpinannya. Ya pimpinannya ya. Kalau ini hilang, merasa rugi dia. Kalau seorang muslim itu, masya Allah, tepat waktu. Kalau jam 7 masuk, ya jam 7 masuk. Bahkan sebelum jam 7 dia sudah masuk. Persiapan ini, nih. Ya jelas pimpinannya kan senang, ya. Mau keluar ini. Mikir pimpinannya itu, ya. Ada lagi yang dijadikan bendahara. Selama ini, laporan itu sudah bisa dibikin macam-macam. Tapi dia takut pada Allah. Laporannya persis. pengeluarannya segini, yang disebut segitu, ditulis segitu. Tidak pernah korupsi waktu ini dan apalagi uang. Takut pada Allah. Bilang seperti itu, keluar ya keluar. Takut pimpinannya keluar. Jangan, jangan, jangan. Ini karena sudah dipercaya. Akhirnya kan bisa merubah ini. Orang yang baik itu akan merubah yang jelek. Ini karena tidak ada. Ini pengorbanan masih dalam hal ini. Coba ini dicoba, insyaallah nanti akan. Ada lagi, subhanallah. Ini karena tahu lezatnya iman. Saya punya teman, subhanallah. Ya. Kalau gajinya sudah luar biasa sudah. Gak usah gajinya saja. Rumahnya itu tiap tahun 24 juta kontraknya. 24 juta. Ini lumayan itu ya. Dikasih uang kontrakan 24 juta. Fasilitas mobil ini semuanya ada. Enak sebenarnya. Ternyata kerjanya masya Allah. Ya, ya cuma ada berapa hal yang ini. Subhanallah. Anak enggak bisa ini. Di sini berat. Ya sudah. Enak nasihatnya. Kalau dia sudah mantap bisa merasakan lezatnya iman. Ya sudah tinggal milih dia. Hanya dia keluar. Karena berat, tidak mungkin saya di situ sudah. Untuk mempertahankan iman, berat. Karena kerusakan di situ berat memang. Hanya keluar. Subhanallah. Ternyata Allah mudahkan. Allah mudahkan dan subhanallah. Mungkin sekarang gajinya dia dibandingkan dulu lebih banyak sekarang. Gajinya dia sekarang ini mungkin dibandingkan yang dulu lebih banyak sekarang. Sekarang punya mobil ini fasilitas luar biasa. Dia masya Allah 5 waktu sholatnya berjamaah. Subhanallah. Karena ana nasihatin dengan sabda Nabi. Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Tetapkan sesuatu itu. Karena dia tidak bisa mempertahankan iman. Tidak bisa menjaga imannya. Berat ya. Di situ berat. Ya Allah saya berdosa terus di sini ya Allah. Sehari dua hari. Sesak dada dia ya Allah. Berat. Hanya ya sudah. Tak tinggalkan ini sudah. Berarti meninggalkannya karena Allah ini. Takut bermaksiat pada Allah. Yang maksiat itu akan mengurangi iman dia. Ya Allah. Dia tinggalkan. Maka kata Rasulullah. Awadallahu khairan minhu. Maka Allah akan ganti dia. Dengan sesuatu yang lebih baik daripada. Ya antum jangan punya pikiran nanti. Yang lebih baik dalam sisi dunia saja. Jangan. Jangan. Yaitu Allah memberikan kecukupan pada orang ini. Wah sebetulnya hidup di dunia ini. Akan merasa nikmat. Hati itu akan merasa tenteram, tenang. Bahagia. Jika kita merasa cukup. Jika kita merasa cukup. Tapi kalau kita tidak merasa cukup. Ini berat sudah. Tidak akan tenang jiwanya. Hartanya melimpah ruah. Ya, rumahnya sudah bagus. Mobilnya sudah bagus. Sudah lengkap sudah. Orang lain mandangnya sudah lengkap. Tapi si pemilik itu tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup, ya berat sudah. Dia akan mencari, namanya enggak cukup. Merasa enggak cukup, padahal hartanya banyak. Aduh, dia nyari lagi harta. Enggak cukup kan, nyari lagi harta. Nyari lagi. Dia cari peluang, peluang, peluang, peluang. Terus, diburu terus dunia ini. karena tidak cukup dia. Padahal harta dia ini kalau dimakan sama anak keturunannya, 7 keturunan mungkin masih lengkap masih. Ya, secara perhitungan ya. Punya tanah ini sudah masing-masing anak ini dikasih tanah itu bisa hidup ini. Ya. Subhanallah. Tapi karena tidak diberi kecukupan oleh Allah, dia sibuk nyari dunia, nyari dunia, nyari dunia, nyari dunia terus sibuk. Karena enggak cukup. Berbeda dengan orang yang diberi kecukupan oleh Allah. Mungkin enggak ada apa-apa di rumahnya, enggak punya barang, enggak punya ini. Enggak punya kendaraan, enggak punya. Tapi diberi kecukupan oleh Allah. Ini nikmat. Banyak waktu luang dia. Bisa digunakan untuk ibadah, bisa untuk digunakan amal soleh. Karena banyak waktu luang. Kalau orang diberi kecukupan tuh, ya kalau mungkin saya kasih gambaran, misalkan ada seorang ya penjual mungkin apalah makanan kecil, ya dia mungkin 100 bungkus bikinnya. Taruh. Itu pun lama. Hasilnya lama misalnya. Nunggu 2 minggu lagi baru diambil. Bikin lagi, taruh lagi tempat lain. Bikin lagi, taruh lagi tempat lain. Dapat penghasilan sedikit sebetulnya. Ya. Tapi sudah cukup untuk makan dia, untuk istrinya cukup. Sudah, karena dia merasa cukup. Ya sudah, tenang dia. Bisa untuk ibadah yang lainnya. Waktunya tuh bisa untuk ibadah yang lain. Atau ada tukang becak misalnya. Tukang becak ini ya biasa namanya tukang becak ya, nyari penumpang. Ya mungkin hasilnya sehari 20 ribu. Sudah. 20 ribu pulang sudah. Cukup sudah. 20 ribu bisa beli beras, bisa ini. Ya anak dan istri ya. Cuma anaknya cuma satu ya sudah cukup. Merasa cukup. Suatu ketika dia padahal kerjanya dari pagi sampai siang. Suatu ketika ada penumpang yang kebetulan penumpang ini baik, cerita-cerita ini, wah seneng, cerita tentang ini, wah. Si penumpang ini menanyakan sesuatu pada si tukang beca ini, iba si tukang ini, si penumpang ini, karena imannya dia, subhanallah Allah gerakkan bersedekah, dikasih uang 100 ribu, pagi ini masih. Oh, langsung dia pulang. Sudah dapat 100 ribu, langsung pulang. Padahal masih jam 8 masih. Biasanya dia sampai duhur. Aduh, hari ini sudah cukup. Biasanya saya dapat 20 ribu. Sekarang dapat 100 ribu. Wah, lebih sudah. Alhamdulillah. Ya sudah dia pulang, masih jam 8 masih. Ya? Pulang ketemu istrinya. Loh, pulang. Alhamdulillah, saya tadi ada penumpang. Ya? Ngasih saya 100 ribu. Saya gak kenal itu. Masya Allah. Bisa ngopi sama istrinya. Bisa Masya Allah asik sama istrinya. Nikmat dia. Merasa cukup sudah. Biasa dapat 20 ribu dapat 100 kan cukup. Sangat cukup sudah. Iya kan. Nikmat. Barokah dia. Hidupnya enak tentram. Istrinya dan anaknya. Masya Allah. Ya. Ini kalau diberi kecukupan. Tapi yang kerjaannya itu nambah nol ini, ya, ya, yang kerjaannya nambah nol ini, oh gajinya besar sebetulnya, gajinya besar tambah nol ini, subhanallah, sudah dapat ini dari korupsinya sudah sekian, gajinya sudah ada, korupsinya tambah lagi, oh, belum puas, ada lagi tanda tangan, tambahin nol lagi, tambah nol lagi, masih kurang terus. Punya anak buah, padahal prestasinya anak buahnya sudah Masya Allah, bisa naik menjadi naik pangkat. Kan seharusnya begitu ya? Iya kan? Apalagi ada prosedur, kalau sudah 2 tahun langsung naik pangkat. Atau 4 tahun langsung naik pangkat. Harus datang kepada pimpinannya, Pak. Ini Pak, ada amplopnya. Supaya naik pangkat, iya kan? Kebanyakan gitu ya? Iya enggak? Iya enggak? Kalau nggak ada amplop, walaupun terpenuhi syarat-syaratnya, nggak bisa naik angkat kalau nggak ada amplop ya. Ya kalau pimpinan yang baik tentunya, ketika ada amplop, apa ini? Anu pak, anu apa? Ya enggak pak hadiah. Ya Allah, kamu ini anak buah saya, gaji kamu berapa sih? Caranya pimpinan kan seperti itu ya. Gaji kamu berapa? Kok mau ngasih saya seperti ini? Enggak pak ini. Gaji kamu berapa? Sudah ini kasihkan istri dan anak kamu. Saya lebih besar gajinya, enggak butuh ini. Kalau cukup. Iya. Kalau merasa cukup. Tapi karena kurang, kan miskin ini. Anak buah kan gajinya mesti lebih rendah ya. Sudah kurang daripada gaji dia, diambil lagi. Zalim ini ya. Ya itu, orang enggak cukup. Ya, karena tidak merasa cukup. Kalau orang merasa cukup, gaji saya sudah besar, tahu enggak? Berapa gaji kamu? Kamu kan 5 juta, saya sudah 100 juta loh. Apa ini? Ngasih berapa kamu? Semua gaji kamu itu kecil sekali bagiku. Kan gitu seharusnya ya. Ya enggak? Tapi enggak cukup. Ya sudahlah enggak apa-apa. 1 juta ya enggak apa-apa lah, karena enggak cukup. Ya enggak? Tapi kalau orang cukup tuh Masya Allah, nikmat hidupnya. Disukai. Kalau ada pimpinan seperti ini, disuka enggak orang-orang kira-kira? Mau? Enggak usah, kamu sudah bagus. Ayo naik, naik pangkat sudah, langsung. Ini lagi, ayo naik, naik makan. Dan nanti melebih saya, enggak apa-apa, melebih saya. Ada kira-kira yang seperti itu? Ini lebih mencintai. Mau diterapkan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang sampai dia itu mencintai sesuatu kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu yang dia cintai tersebut. Orang kan kepengen naik pangkat terus, ya. Ya bagaimana orang ini juga naik pangkat terus, kan gitu kan? Iya kan? Ya sulit yang seperti ini. Kalau belum merasakan iman. Kalau belum merasakan iman. Baik, kalau sahabat, dia merasakan iman sudah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kajian yang lalu. Dalam pertempuran ini, kehausan datang, dikasih air. Subhanallah. Air ini yang dia butuh. Mendengar saudaranya jerit, teriak, butuh air juga. Alma, alma ya. Subhanallah. Tolong air ini kasihkan sama saudara saya. Karena dia butuh. Ya, lebih butuh daripada saya, padahal dia sebetulnya butuh. Nah, ini kenapa? Karena bisa merasakan dedatnya iman. Air dibandingkan iman jauh. Air di saat itu dibutuhkan oleh dia. Dibandingkan iman, ya lebih milih iman dia. Ini saudara saya butuh ini. Ini kalau orang yang sempurna imannya, baik imannya, dia akan mendahulukan orang lain. Lebih senang dia. Ya. Orang lain sama dengan dia senang juga. Ya. Nah, ini ikhwah. Orang bisa merasakan dedatnya iman jika dia mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Nah, itu masalah sholat. Demikian juga masalah-masalah yang lainnya. Masalah-masalah yang lainnya. Apa yang telah disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya, hendaklah kita dahulukan dibandingkan yang lainnya. Istri menuntut macam-macam. Sana kerja-kerja terus, cari kerja, pokoknya dapat uang kamu. Ya dia sudah kerja, sebetulnya cukup sudah ya. Kurang, kebutuhan ini besar, kini. Sudah nyari apa ada? Nyuri apa, gimana lah? Ya secara tidak langsung lah istri itu kadang-kadang nyuruh suaminya nyuri. Korupsi, begitu kadang-kadang. Ini gak ada kulkas, gak ada ini, gak ada ini. Subhanallah. Coba sahabiah, coba perhatikan sahabiah ini. Para sahabat perempuan itu mengatakan pada istri-istrinya, subhanallah, ini gak ada di ummahat ini. Ya. Terus terang gak ada ini. Wahai suamiku, saya lebih sabar. Lebih sabar. Adab anar dibandingkan kenyangan. Anar lebih sabar. Sabar dari lapar. Daripada apa? Daripada anak. Oleh karena itu, carilah rezeki yang halal. Nasihatnya seperti itu. Disuruh suaminya mencari rezeki yang halal. Aku lebih sabar lapar dibandingkan adab anak. Oleh karena itu, engkau carilah rezeki yang halal. Subhanallah. Ini istri yang soleh seperti itu. Ya. Pulang, enggak dapat hasil. Ya, alhamdulillah. Yang penting kamu sudah sehat. Ya. Sabar dia. Hari ini enggak makan. Oh, enggak ada kalau sekarang. Ya. Kalau sekarang, enggak ada. Saya tanya, yang paling miskin di sini siapa? Yang paling miskin? Hah? Siapa yang paling miskin? Angkat tangan. Mesti makan 3 kali. Ya enggak? Ya enggak? Makan nasi 3 kali enggak? Ada yang enggak makan nasi 3 kali? Yang paling miskin di sini siapa? Hah? Enggak ngaku. Nah, kita sekarang ini subhanallah, nikmat sudah ya. Nikmat. Semiskin-miskinnya kita ini, makan tetap 3 kali masih. Yang dimakan bukan batu loh ya. Iya enggak? Yang dimakan nasi. Atau sejenisnya itu. Nah ini sahabat. Ya sabarlah, enggak makan hari ini, enggak apa-apa. Hah? Daripada yang dimakan itu, api neraka. Ini mikirnya akhirat kalau mereka ini ya. Kalau kita kan mikirnya yang penting kenyang. Enggak mikir akhirat. Ini akhwah, oleh karena itu anak nasihatkan untuk bersabar. Bersabar. Jadikanlah Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selain keduanya. Ini baru merasakan lezatnya iman. Ini poin yang pertama. Fa insyaallah, poin yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bidzinillahi taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.